Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rifki sebagai Daruta, Ihne sebagai Pisang Langit, Bimo sebagai Pak Dondong, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Cempaka yang dikejar oleh Daruta dan teman-temannya, dan mereka bertarung di dalam hutan kecil di perbatasan desa Babatan. Cempaka saat berkelahi dengan Pisang Langit dan kedua temannya segera mendapat bantuan dari Daruta. Daruta masuk dalam pertarungan saat melihat Pisang Langit ditekan oleh serangan-serangan Cempaka yang dahsyat. Bodoh perempuan setan! Nah, begitu baru namanya teman sejati. Jangan kau biarkan ketiga temanmu ini mati dengan penasaran tanpa mendapat bantuan darimu. Kurang ajar. Hian. Hanya seginikah ilmu yang kalian andalkan untuk menangkapku? Sesumbar kalian begitu hebat, kalian ingin mengambilku menjadi istri kalian. Ingin mengambil uang-uang emas yang kubawa ini. Ayo, ambillah. Jangan hanya berloncatan begitu. Ayo. Jadikanlah aku istri kalian. Jadikan aku pemuas nafsu kalian. Setan alas. Ternyata perempuan ini memiliki kehebatan yang luar biasa. Jurus serangannya sulit untuk diterka. Aku dan teman-temanku tidak bisa menyentuh tubuhnya. Wah, gerakannya gesit dan lincah sekali. Oh, panjul dan bandil terkena pukulannya. Aduh, kedua temanku tidak bersuara. Setan alas. Lihatlah, kedua temanmu itu sudah tidur. Sebentar lagi kalian berdua akan kubuat tidur untuk selama-lamanya, supaya kalian tidak lagi mempunyai mimpi untuk kawin lagi. Ternyata aku salah kira. Perempuan ini bukan perempuan biasa. Dia ternyata seorang pendekar. Pantas dia berani membawa uang emas sebanyak itu. Aku harus melarikan diri. Aku tidak boleh mati. Hei, penjahat rendah. Mana suaramu? Mana kata-katamu tadi? Tadi kau ingin membayar aku di saat aku makan. Tapi begitu melihat justru aku mempunyai uang banyak, kau jadi penasaran ingin merebutnya. Dan kau juga ingin memperkosaku. Ayo, lakukanlah. Tangkap aku. Kalian manusia yang tidak berguna, matilah kalian semua. Mampus kau. Selesai berkata, Cempaka langsung meloncat dua tindak ke belakang. Perempuan itu langsung menyilangkan tangannya di depan dada. Lalu pada saat berikutnya, Cempaka melenting seperti seekor kijang. Kedua tangannya berputar cepat. Angin pukulannya menderu. Daruta dan Pisang Langit tersentak. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Di mana ajal kalian ini? Ternyata mulutmu saja yang besar. Sekarang kau pergilah. Dan bicaralah dengan Dewa Maut penjaga pintu neraka. Tuyulah Dewa Maut. Lawanlah dia. Pertanggungjawabkan dosa-dosamu. Wah, Kakang Daruta bisa dibunuhnya dengan mudah. Kepala Kakang Daruta terbelah dua kena pukulan tangannya. Aku... Sekarang giliran. Tenanglah. Dan katakan, kau mau mati yang bagaimana? Apakah mau mati dengan dada membiru? Atau dengan kepala terbelah seperti temanmu ini? Atau kau mau mati berdiri? Sebut saja, dan aku akan mengabulkannya. Kenapa kau gemetar? Kau masih sayang juga dengan nyawa anjingmu itu, ha? Ampunkan saya, Dewi. Ampunkanlah saya. Saya punya istri dan anak. Mereka butuh kasih sayang. Ya, mereka butuh hidup. Ampunilah saya. Apa? Ampun? Iya. Ampun itu sejenis binatang apa? Hah? Apakah ampun itu sejenis binatang seperti kau? Aku tidak tahu apa artinya ampun itu. Bagiku, kau tidak lebih dari seekor anjing. Kalau ekormu terjepit, kau menggonggong kesakitan. Tapi kalau ditolong, kau malah menggigit orang yang menolongmu. Nah, bersiaplah. Aku akan mencabut nyawamu. Dewi, ampunilah saya. Dewi, saya bertobat. Ampun, Dewi, saya berjanji akan mengubah cara hidup saya. Pisang langit, tadi gayamu seperti seorang jagoan yang hebat. Kau ingin menjadikan aku istrimu yang keempat. Dan kau akan memintakan ampun pada sahabatmu itu. Tapi sekarang, mana suaramu itu? Mana janjimu yang akan memintakan ampun untukku? Kenapa kau malah yang meminta ampun? Dengarlah, pisang langit. Kalau kemarin atau beberapa hari yang lalu kau meminta ampun padaku, kau pasti kuampuni. Betapapun besarnya salah dan dosamu padaku, aku tidak akan pernah mau mengampuni orang-orang sepertimu. Orang yang suka menyakiti hati istrinya akan mati di tanganku. Kau dengar itu? Mereka akan mati di tanganku. Bukan itu saja, aku juga akan membunuh semua perempuan yang merampas suami orang lain. Nah, aku tidak perlu lagi berpanjang lebar. Sekarang tutup matamu. Terimalah kematianmu dengan tenang. Dewi, apakah hatimu telah tertutup untuk mengampuniku? Jangan kau kasihan padaku. Tapi bayangkanlah anak dan istriku, mereka begitu menantikan diriku. Mereka menunggu aku pulang dengan hasil dari pekerjaanku. Mereka akan kehilangan diriku. Cukup! Jangan kau buat hatiku iba padamu. Saat ini, tidak ada lagi rasa iba dalam hatiku. Semuanya sudah tertutup untuk orang-orang seperti kalian. Soal istri dan anakmu, aku akan menolong mereka. Aku akan memberikan kehidupan pada mereka jauh lebih layak dari yang kau berikan selama ini. Sudahlah. Atau kau ingin melawanku? Baik, bersiaplah. Baiklah. Kalau kau ingin membunuhku, aku akan membela diri. Pisang langit menyerang Cempaka dengan cepat. Ia mencabut senjatanya. Namun Cempaka yang sudah mengalirkan hawa sakti ke tangannya segera menyambut serangan itu dengan tenang. Tubuhnya berkelit, lalu dengan cepat tangan kirinya menyodok. Pisang langit tersentak. Ia ingin menarik serangannya, namun Cempaka lebih cepat mengubah serangannya. Mampuslah kau manusia busuk. Kalian memang tidak boleh dibiarkan hidup. Karena kalian akan terus mengganggu perempuan-perempuan cantik yang kalian jumpai. Dan kalian manusia busuk. Untung kalian pingsan. Kalau tidak, kalian pun akan kubunuh. Terlalu enak kalau kalian kubiarkan begitu saja. Kalian berdua harus mendapatkan kenang-kenangan dariku. Cempaka mendekati kedua laki-laki yang pingsan itu. Dengan kasar, ia membalikan tubuh kedua laki-laki itu. Setelah itu dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, Cempaka menghantam kedua lengan laki-laki yang pingsan itu. Tak ayal lagi, kedua lengan laki-laki yang pingsan itu putus. Darah segar mengucur dari lukanya. Lalu dengan cepat pula Cempaka menotok jalan darah di lengan musuhnya. Darah mengalir perlahan. Nah, itulah ganjaran buat kalian. Kurasa kalian tidak akan bisa berbuat nakal lagi pada orang lain. Sekarang aku harus pergi ke rumah istri-istri Pisang Langit. Aku akan memberi mereka beberapa keping uang emas ini. Semoga saja mereka bisa menggunakan sebagai modal usaha. Hup! Cempaka melesat meninggalkan hutan perbatasan desa Babatan itu. Ia kembali menuju ke rumah makan Pak Dondong. Tapi begitu ia tiba di tengah desa, ia melihat serombongan prajurit kerajaan yang sedang berkuda. Para prajurit Karasdana. Tapi mereka pasti bukan dari prajurit istana. Mereka pasti prajurit Kademangan Burangrang. Ya, benar. Itu ada tanda di atas dada mereka. Aku tidak boleh ke sana. Mereka menghentikan kuda-kuda mereka di depan rumah makan Pak Dondong. Nah, itu. Mereka masuk ke dalam rumah makan itu. Apakah mereka mencariku karena perintah Kanda Purbaya? Aku yakin Kanda Purbaya pasti telah memerintahkan para prajurit di Gua Karang untuk meminta bantuan para prajurit di sekitar Gua Burangrang atau kademangan terdekat untuk mencariku. Oh, iya. Mereka keluar dari rumah makan Pak Dondong. Mereka naik ke kuda lagi. Oh, mereka menuju ke arah barat. Sebaiknya aku keluar dan pergi ke rumah makan Pak Dondong. Aku harus tahu di mana rumah istri-istri Pisang Langit. Aku yakin Pak Dondong akan mengetahuinya, ataupun orang-orang yang ada di dalam rumah makan itu. Selamat siang, Pak Dondong. Neng Ayu, wah, kenapa kau kembali lagi kemari? Apakah kau tidak berjumpa dengan Daruta dan ketiga teman-temannya? Mereka tadi menyusulmu ke sana. Aku bertemu dengan mereka, Pak. Karena urusan mereka itulah, aku jadi kembali lagi kemari. Aku ada perlu dengan Pak Dondong. Ada apa? Apakah kau diganggu sama mereka? Kalau begitu, Bapak tidak berani membantu. Mereka orang-orang jahat dan kasar, Neng. Mereka tidak segan-segan melakukan penyiksaan pada kami yang lemah. Bapak tidak perlu cemas lagi sekarang. Daruta dan teman-temannya tidak akan mengganggu Bapak dan warga desa Babatan ini lagi. Daruta dan Pisang Langit sudah mati. Hah? Mereka sudah mati? Pak Dondong yang tua itu memandang Cempaka dengan mata terbelalak. Bibirnya berdesis tak percaya. Berkali-kali ia mengucapkan kata-kata yang sama. Tidak percaya. Daruta dan Pisang Langit sudah mati. Mana mungkin, Neng? Di desa ini tak ada yang sanggup membunuh mereka. Para prajurit Kademangan pun tidak jarang takluk pada mereka. Bapak mau percaya atau tidak, terserah. Yang penting, aku sudah memberitahukan semuanya pada Bapak. Sekarang aku mohon bantuan Bapak. Antarkan aku ke rumah istri-istri Pisang Langit. Apa aku tidak salah dengar ini? Dan untuk apa kita ke sana? Aku membawa pesan dari Pisang Langit untuk menyampaikan uang pada istri-istrinya. Amanah orang yang sudah mati harus dilaksanakan. Antarkan aku ke sana, Pak. Sudahlah, Pak Dondong. Percayalah padaku bahwa Daruta dan Pisang Langit sudah mati. Sedangkan dua orang temannya lagi sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Kedua tangan mereka sudah dibuntungi. Aku ini seperti mimpi saja, Neng. Tapi siapa yang bisa dan mampu membunuh mereka? Apakah ada orang yang membantumu lepas dari tangan mereka? Dan orang yang menolongmu itu yang membunuh mereka? Sudahlah, Pak. Jangan terlalu tak percaya. Soal orang yang membunuh keduanya itu, nanti saja Bapak tanyakan pada kedua orang temannya yang buntung itu. Aku yakin mereka pasti akan kembali lagi ke desa ini. Pak Dondong masih terbengong seperti orang bodoh. Lama ditatapnya Cempaka yang tegak berdiri di depannya. Saat itu, Cempaka sedang menyebarkan pandangannya ke seluruh ruangan rumah makan itu. Ada beberapa pasang mata memandang padanya. Sudahlah, Pak. Ayo, antarkan aku ke rumah istri-istri Pisang Langit. Nanti akan kuberi imbalan. Selesai berkata, Cempaka lalu mengeluarkan sekeping uang emas dan memberikannya pada Pak Dondong. Laki-laki tua itu menerimanya sambil terbungkuk-bungkuk. Lalu setelah itu ia masuk ke dalam. Dua orang pembantunya keluar untuk menjagakan rumah makannya. Sedangkan Pak Dondong sudah turun bersama Cempaka. Pak Dondong, menyingkir cepat. Kita sembunyi dulu. Aduh, Neng. Neng ini aneh-aneh saja. Masa kan melihat prajurit Kademangan itu mesti bersembunyi. Mereka tidak galak, Neng. Mereka baik-baik. Tenang saja. Sudahlah, Pak. Jangan banyak bicara. Cempaka dengan cepat menarik tangan Pak Dondong. Orang tua itu tersentak ke belakang dan ia semakin kaget menyadari kekuatan Cempaka. Neng, siapa kau ini sebenarnya, Neng? Maafkan aku, Pak. Aku tidak sengaja, tapi sudahlah. Diamlah dulu, Pak. Biarkan mereka lewat dulu. Nanti aku ceritakan. Mereka sudah jauh. Oh ya, Pak. Sebelum aku cerita, aku ingin Bapak jujur padaku. Tadi sebelum aku masuk ke dalam rumah makan Bapak, aku melihat ada 3 orang penunggang kuda yang mengenakan seragam prajurit Kademangan masuk ke dalam rumah makan Bapak. Apa yang mereka lakukan? Aku yakin mereka tidak makan, bukan? Mereka tidak berbuat apa-apa, Neng. Seperti itu memang sering mereka lakukan kalau mereka bertugas ke desa ini. Mereka mah orang baik-baik. Iya, aku tahu mereka orang baik-baik. Tapi yang ku maksud, apakah mereka tidak mencari seseorang? Misalnya, dia disuruh oleh atasan mereka untuk mencari penjahat atau buron kerajaan? Pak Dondong menatap Cempaka dengan teliti, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Laki-laki tua itu menarik nafas panjang. Neng ini pastilah bukan orang sembarangan. Karena Neng bisa menduga segalanya dengan pasti. Ya, mereka memang mengemban tugas, tapi bukan dari Kidemang ataupun dari Adipati, tapi langsung dari Maharaja yang dipertuan di tanah Pasundan ini. Mereka diutus oleh Tuanku Gusti Prabu Purbaya untuk mencari istrinya yang pergi. Oh, Kanda Prabu. Rupanya dia telah meminta bantuan Kademangan Burangrang untuk mencariku. Berarti aku tidak boleh berjalan melewati Kademangan ataupun desa-desa di dekat Gunung Burangrang ini, karena para prajurit itu pasti akan mengenalku. Neng, kenapa menjadi pucat dan tubuh Neng gemetaran begini? Tidak, Pak. Ayo, Pak, kita cepat pergi dari sini. Aku tidak boleh bertemu dengan mereka. Tapi kenapa, Neng? Mereka orang baik-baik. Prajurit itu amat baik pada kami. Pada Bapak baik, tapi tidak padaku. Sudahlah, Pak. Kalau begitu, Neng, Neng ini orang jahat. Aku tidak. Cempaka bergerak cepat. Tangannya menyambar beberapa bagian jalan darah di tubuh orang tua itu. Seketika itu juga, Pak Dondong menjadi lumpuh. Matanya mendelik menatap pada Cempaka. Maafkan aku, Pak Dondong. Aku terpaksa melakukan hal ini, karena aku tidak mau kau membuat urusanku bertambah. Ayo, kita jalan terus. Nanti aku akan melepaskan totokanku. Pak Dondong tidak dapat bersuara lagi. Urat di lehernya tertutup. Tubuhnya terasa lemas sekali. Laki-laki tua itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Cempaka. Mereka terus berjalan menyusup di antara rumah-rumah penduduk.